Oke, let's see what's bisa lagi buatnya Ricky Tawa, my best friend Indah Puramasari, bisa leto hatwelebu Eki Putra Tawa. Aku dia akan beli acara telanjur rami, come on. Let's see one block song buatnya pasukan Tawa, special song, Dayak song Wita Halang Harta, come on. Ayak lagi selalu ucapan. Akunya suka minum susu, orang suka kamu. Aku bukan idolamu. Kasih lirik. So, lagi dan lagi Hengki Putra Tawa, Miss Yuli Leto Hatu Elebu, Ricky Tawa MS Brand Indah Purnama Sari, Ricky Tawa yang punya malam ini. Enjoy tonight. Bisa ucapan Ricky Tawa kami jemele ikin hetu yang kutawa di kabar melalebu rumah musik. Special party Ricky Tawa, ayak lagi. Oke, spesial lagi dan lagi Ricky Tawa Memes Brand Indah Purnama Sari Leto Hatu Elebu Hengki Putra Tawa Miss Yuli 3, 2, 1, let's go. We'll be right back.